Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Masjid Hasanah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, serta semangat untuk selalu ingin belajar dan memahami agama yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis kita selalu dapat kita laksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah kita tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan-pertemuan ilmu yang telah kita lakukan. Tak lupa pula di awal majlis ini kita menasihatkan kepada para jamaah untuk selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua umatnya untuk senantiasa terbiasa dan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan keberkahan, nikmat, dan begitu banyak faedah-faedah dari pahala yang akan diraih seorang muslim yang telah disebutkan oleh Imam Nuqaim dalam salah satu kitab beliau membahas tentang faedah-faedah dari mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW atau untuk Rasulullah SAW. Para jemaah dan kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan kita pada malam ini adalah melanjutkan dari pembahasan yang berkaitan dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu pembahasan yang ketujuh berkenaan dengan hukum berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan perintah-perintah agama atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah kita berhujjah di dalam berbuat maksiat, di dalam melakukan kemungkaran dan dosa, ya, lalu mengatakan ini adalah sebuah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah hal itu kita lakukan? Ya. Banyak orang yang tidak memahami konsep dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beriman kepada takdir membuat mereka kadang-kadang ragu dan memiliki kebimbangan dalam mengimani takdir karena mereka tidak memahami persoalan dan bagian-bagian serta pembahasan yang berkaitan dengan takdir tersebut yang telah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kadang-kadang mereka mempertentangkan antara takdir dengan perintah syar'i. Nah, ini yang kadang-kadang mereka mempertentangkan. Padahal tidak. Takdir adalah ketetapan Allah, perintah syar'i adalah kehendak Allah juga. Maka oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau kitab At-Tadmuriyah, ya Risalatul Mudhiyah membahas dalam kitab tersebut kaidah-kaidah dan bantahan bagi orang yang mempertentangkan antara takdir dengan kehendak syar'i, hukum syar'i, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini akan kita bahas, tetapi perlu kita ketahui bahwa masyiah al-mutlaqah, kehendak Allah yang mutlak, itu tidak mutlak sesuatu yang dikehendaki Allah secara kauniyah, itu kehendak Allah yang umum, baik yang berupa kejadian-kejadian yang menyenangkan atau menyusahkan atau merugikan, sekalipun maksiat yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya memang semuanya dari takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa ke seorang ketika dia melakukan maksiat mengatakan ini sudah ditakdirkan Allah? Nah, ini jawabannya. Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan dalam mengimani takdir kita harus membedakan antara qablal qadar wa ba'dal qadar, sebelum terjadi dan sudah terjadi. Kemudian, nah, seseorang melakukan merujuk dengan takdir tadi, dia telah memprediksi sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Maka oleh sebab itu tidak boleh berhujjah dengan takdir kauni dan kehendak Allah dan masyiah Allah, tapi berhujjah dengan irada syar'i, kehendak Allah secara syar'i boleh. karena hal itu diketahui oleh seorang hamba. Ya. Karena hal itu diberitahu oleh Allah SWT kepada makhluknya. Adapun rahasia-rahasia tentang takdir seseorang secara mutlak tidak diketahui oleh seorang pun. Tidak diketahui oleh seorang pun. Nah, maka oleh sebab itu sebelum qadar disyariatkan bagi seorang hamba melakukan usaha upaya dan tawakal kepada Allah. Setelah berusaha maksimal sesuai dengan kaedah-kaedah, ya, sebab-sebab yang menyampaikan kepada kebaikan dan keberuntungan, keselamatan, setelah itu, setelah berupaya dan isti'anah kepada Allah, tawakal kepada Allah, lalu hasil yang terdapat, hasil yang dapat atau kejadian yang dialami setelah melakukan upaya dan usaha, nah itu baru bisa dikatakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontoh umpamanya ketika seseorang mau berangkat bekerja, dia sudah makan, minum, memakai jaket jika menaiki motor, memakai helm, kemudian motornya juga selalu dicek sebelum berangkat, remnya, minyaknya, dan seterusnya, ya kan? Nah, namun, ya, dan dia ketika mengendarai motornya juga dengan sesuai dengan aturan-aturan, mengikuti peraturan lalu lintas, namun, walaupun sudah berupaya maksimal, namun terjadi saja kecelakaan. Ada orang yang menyeberang secara tiba-tiba, ada motor lain yang menyerempet secara tiba-tiba. Nah, itu baru dikatakan namanya musibah dan dia boleh berhujah. Ini sudah takdir Allah. Tapi bila seseorang ya tidak peduli sama sekali dengan upaya-upaya dan usaha keselamatan dan membawa motor ogah-ogahan, kencang, tidak peduli dengan ya, peraturan-peraturan, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian nabrak orang. Lalu dia katakan, oh ini takdir Allah. Maafkan saya, jangan hukum saya. Enggak bisa. Karena ini adalah kelalaian dari dia. Nah, maka Allah SWT dalam hukum-hukum syar'i memberikan hukuman kepada orang yang melanggar. Ya, karena dia tidak ada upaya yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepada dia. Ada akal, ada fitrah. Kemudian agama yang turunkan untuk menilai mana yang baik dan buruk tersebut. Namun dia tetap melakukan hal-hal yang salah. Nah ini. Kemudian dalam perintah juga demikian. Kita harus melakukan perintah yang dilakukan Allah SWT. Ada dua juga. Ya, artinya sebelumnya kita harus berazam, harus berencana, berniat yang dalam, yang kokoh, keinginan yang maksimal untuk melaksanakan perbuatan itu. Nah, itu harus ada. Jadi ada niat, ada upaya untuk melaksanakan perintah itu. Nah, namun setelah itu baru tawakal dan isti'anah kepada Allah SWT. Dan ini yang kalau kita lihat konsep-konsep dalam beriman kepada takdir kan begitu. Ya, semua praktek beriman kepada takdir, para rasul, para nabi demikian mereka. Nabi Musa ketika ingin selamat dari Fir'aun, disuruh melakukan sebab oleh Allah SWT. Di antaranya memukulkan tongkatnya ke laut. Sebagai sebab saja yang membuatkan laut menjadi beku, dapat jalan berjalannya Fir'aun dan pengikut, berjalannya Nabi Musa dengan pengikutnya atas izin Allah. Tapi sebab, ya, ketika Maryam melahirkan Nabi Musa dan dia lemah dan Allah menyuruh dia untuk menggoyang pohon kurma, bagaimana bisa orang yang baru melahirkan? Tapi ada sebab. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke Madinah, beliau bersembunyi di Gua Tsur, ya, dia menyelamatkan diri beliau dari orang kejar orang kafir Quraisy. Bahkan menyewa orang yang menunjukkan jalan untuk arah ke Madinah. Dan di dalam berperang beliau juga membawa senjata, memakai baju besi, ya, tameng, mikfar, memakai helm dari besi. Dan itu semua usaha-usaha. Namun bila dalam perperangan mati syahid, ya itu namanya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bertentangan antara amrun syari dan qadari. Ya. Demikian pula kalau dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk mendapatkan rahmatnya, banyak sekali perintah-perintah harus kita lakukan, Allah akan berikan berkah, kemudahkan kepada kita. Ya, jadi oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita. Ya, menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang membawa kepada keselamatan. Maka ikuti hal itu dengan bertawakal kepada Allah, istianah kepada Allah. Maka Rasul kita SAW menyebutkan, ya, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Jangan engkau malas. Wasta'in billah. Dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang sahabat datang, ya, bertemu Rasulullah SAW, setelah ontanya telah turun dari ontanya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, onta ini saya ikat atau saya biarkan saja dan saya bertawakal. Kata Rasulullah SAW, ikat dulu baru tawakal. Ya, kilah itu bertawakal. Kemudian pula Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita dalam makna tawakul yang benar. La'annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkul. La razaqakum kama yarzuqut tayra taqulu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah, ya, kalau benar-benar tawakal kepada Allah, ya, sungguh Allah akan beri rezeki kepada kalian seperti Allah beri rezeki kepada burung. Gimana burung? Ya, di pagi hari, ya, terbang ke sana sini mencari rezeki. Tadu khimasan. Ya, berangkat dari tempat pohon tidurnya, tempat tidur sarangnya, dengan perut kosong, mencari ke berbagai lembah, terbang, ke sana sini mencari ulat, mencari biji-bijian, kemudian sore hari perutnya kembali dengan kenyang. Nah, ini semuanya jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hal-hal yang dalam kemampuan kita. Bila kita tidak melakukannya dan Allah telah memberikan fasilitas akal, tenaga, iradat, kudrat kepada kita, fitrah, kemudian petunjuk syara agama. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Baik, di sini jelaskan. Inna man arafa ma'na al-qada wal qadar wa maratibahu. Kalau orang sudah mengetahui tentang bagaimana arti qada dan qadar, sudah jelaskan semua arti maksud qada dan qadar, sudah jelaskan dan tingkatan-tingkatannya. Ya, wa qul haq fihi, dan bagaimana keyakinan yang benar dalam mengimani qada dan qadar tersebut. Yashulu alaihi fahmu ma qad yashtabihu ala ba'dinn nas. Sangat mudah baginya memahami apa yang kadang-kadang menjadi syubhat di atas sebagian orang. Nah, membuat orang sebagian bingung, ragu. Nah, dia mudah memahami oleh dia apa yang menurut sebagian orang susah untuk dipahami. Ya, mimman qasara fahmu, orang yang pendek pahamnya dalam memahami masalah ini, dalam urusan ini. Wa ibru dzalika ma qad yahtaju bihil ba'du. Nah, contohnya, buktinya hal itu, yaitu sebenarnya sebagian berhujah dengan takdir inda tarkil ma'murat, berhujah dengan qada dan qadar ketika meninggalkan perintah-perintah agama. Au'tiraful manhiyat, atau melakukan, ya, au'tiraful manhiyat, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, biqauni dhalika maqdiyan wa muqaddaran. Dia mengatakan, ini sudah takdir, ini sudah kehendak Allah, ketentuan Allah. Dan mereka menyerana dhalika musalliyan wa mutmainnan, ya, linufusin. Ya, mereka memandang hal itu sebagai dasar untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka merasa senang dengan alasan seperti itu. Wa yad'una hadza min al-iman. Dan mereka menganggap hal ini sebagai bagian dari iman. Dalam bentuk beriman kepada takdir dan takdir baik dan buruk. Dengan qada al-qadar. Wa ma dzalika illa min al-khata' asy-syani'. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Kesalahan yang sangat fatal dalam memahami salah satu rukun dari rukun iman ini. Itu beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Baik yang manis maupun yang pahit. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya pada pembahasan yang berlalu pemahaman, ya, fahmu dzalika jumlatan, yang kita jelaskan secara gamblang pemahaman demikian, maka tidak perlu kita rinci lagi kembali di saat ini atau pada kesempatan ini. Yang dimaksud di sini adalah, ya, menjelaskan hukum berhujjah dengan qada wal qadar. Orang berhujjah dalam takdir dalam meninggalkan perintah dan melakukan larangan, ya, ala wajih ta'did, yang secara lebih spesifik, ya, itu yang akan dibahas di sini. Orang menjadi berhujah dengan takdir dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ya, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Maka yang pertama harus diketahui, anallaha tabaraka ta'ala wal khaliqu likulli syai', harus perlu diyakini pertama Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semua perbuatan hamba ini, ya, meleknya mata kita, melihat ke kirinya kita, mata kita, bernafasnya jantung kita, bergerak, atas semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan itu semua pada kita. Tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, masya'a kana wa lam yasha' lam yakun. Lalu diketahui apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Wallahu ta'ala wahdahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semata lah ya, Maha Esa dalam zatnya, ya, Maha Esa dalam sifatnya, laisa makhlukan Allah, itu bukan yang diciptakan. Wa masyuwau makhlukun lahu, dan segala selain Allah adalah makhluk baginya. Wa wal khaliq wahdah, Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah adalah pencipta yang Maha Esa. Nah, wa min dinil dzalika al khair wa syarr, dan termasuk dalam itu dari makhluk Allah itu baik ya, hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal wal hasan wal qabih, yang indah dan yang jelek, ya. Yang kedua adalah hikmatullah. Nah, ini Allah menciptakan. Kemarin kita sudah bahas semua perbuatan Allah, tidak ada yang baik dari sisi, tidak ada yang buruk dari sisi Allah. Buruknya dari sisi makhluk yang menerima efek dari kehendak Allah itu. Ya. Tapi di balik itu Allah punya hikmah yang luar biasa. Maka tidak ada satupun yang ditakdirkan Allah di muka bumi ini kecuali penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan telah kita jelaskan. Bahkan ya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah membuat perumpamaan dari nyamuk atau yang lebih kecil dari makhluk dari nyamuk itu. Nah, kenapa diciptakan? Banyak hikmahnya, kita telah jelaskan. Walaupun nyamuk membuat orang sakit, digigitnya, bisa ada berdarah, sahabat gatal-gatal, mengganggu, dan segala macam. Tapi di balik itu, manusia dengan gara-gara nyamuk, ya, harus menjaga kebersihan lingkungannya, ya, rumahnya, lingkungannya, halamannya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, timbulnya ilmu-ilmu medis yang berkenaan dalam mengatasi masalah bahaya dari nyamuk, pengobatan orang yang kena infeksi dari nyamuk, udah berdarah seterusnya. Ya. Nah, inilah jadi ini hikmah Allah fi ja'li ba'd khalqihi mukallafan. Sesungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian makhluknya dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu mala. Kenapa adanya perintah-perintah? Agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Dari firman Allah yang lain sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya zat, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah SWT adanya larang-larangan dalam agama ini, liyabluwakum, agar Allah menguji makhluknya, siapa yang beriman, siapa yang taat, siapa yang tidak. Maka Allah ciptakan berbagai peristiwa untuk menguji keimanan hambanya. Ahasibannas wa'ayakulu amanna. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum laiftanun. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum laiftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan untuk mengucapkan kalimat setelah kami telah beriman lalu tidak diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah sebutkan, sungguh orang-orang sebelum mereka telah banyak diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa la'amanna alladziina sadaqu wa la'amanna al-kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang dusta dalam imannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. So kami ciptakan manusia itu dari segumpal nutfah, ya, mani, ya, yang amsyaj, yang kental, ya. Nabtalihi, lalu Allah ingin mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat menunjukkan akal ini bahwa manusia itu makhluk, ya. Wa manusia itu adalah makhluk, lil ikhtiyar biasdinil amal, memilih dari berbagai urusan-urusan yang baik. Wa hadha yatatalabu iktidaruhu ala matlub. Dan ini menuntut dicipta, ditakdirkannya apa yang dituntut tersebut, dan atau yang wa adamihi, yang dicari dan yang tidaknya. Ba'da ma'rifati dzalik, setelah mengetahui hal demikian. Ya, jadi di sini manusia mengetahui bahwa makhluk manusia ini memiliki ikhtiyar biasdinil amal untuk melakukan amal yang baik. Ya. Tentu ini ya tatallabu iktidaruhu alal matlub, dan ini adalah ya mesti tentu ada takdir dari apa yang diperintahkan tadi, yang diminta kepada adanya atau tidak. Nah, setelah dia mengenal apa yang diperintahkan itu, ya. Maka Allah kan tidak menghadap bila seorang tidak sampai kepadanya seruan Islam. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah SWT, kami tidak akan mengazab ya sebelum kami mengutus seorang rasul. Maka Allah SWT adalah memberikan uzur orang-orang tidak sampai kepada kebenaran. Ini berkeadilan Allah SWT. Cuman orang yang telah diberi segala fasilitas untuk mendapatkan hidayah dan mereka menolak hidayah itu, maka itulah telah akan diazab kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iktidaru hasilun ma wahaba Allah taala min quwwa wa hiya. Nah, kemampuan untuk melakukan amal tadi ya, hasilun bima Allah itu diperoleh dengan apa yang Allah berikan kepada seorang itu dari kekuatan-kekuatan. Kekuatan fisik kah, mental kah? Jadi kalau orang yang lemah mentalnya, orang yang gila, maka tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi al-qalb an salas. Ya. Allah mengangkat ya catatan dosa dari tiga jenis orang, tidak dicatat dosanya. Anin na'im hatta yastaqir, orang yang tidur sampai bangun. Ya. Wa anis sabih hatta yablu, anak kecil sampai balik. Wa anil majnun hatta yafik. Dan dari orang gila sampai dia sadar, sembuh. Innal tajawaz li an ummati, dan Allah memberikan lisensi kepada umatku. Ya. Itu bahwa umat ini tidak wa mastukri alaih, suatu hal-hal yang dipaksa kepadanya. Ya. Anis ya, innallaha tajawaz an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukri alaih. Ya, kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya. Itu di luar tanggung jawab seorang. Ya, dia tidak akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari hal-hal seperti itu. Nah, yang pertama, kekuatan-kekuatan adalah alat yang Allah berikan kepada makhluk untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah minta, Allah perintahkan kepada makhluk tadi. Pertama, akal. Wa manatu taklif, ini kunci sebuah perintah. Maka yang aneh kalau ada orang-orang mengatakan ya, seorang yang semakin tinggi kedekatan kepada Allah, dia harus gila. Ya, sehingga dia mengatakan orang gila itu adalah wali. Subhanallah, ini berarti motivasi-motivasi ayat untuk menjadi wali Allah itu berarti harus gila. Ini kebodohan yang lahir seorang mengatakan bahwa orang-orang gila itu adalah wali Allah. Ya, tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa seorang wali itu harus gila sampai pada tingkat kehilangan kesadaran. Orang yang keluar dari kesadaran dia tidak kena taklif lagi. Maka tidak ada kemuliaan bagi dia. Ya, sedangkan wali Allah itu adalah orang-orang yang melaksanakan hal yang diperintahkan Allah ditambah rajin melaksanakan hal yang sunnah. Man dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil haq. Ya, siapa memusuhi wali kata Allah, sungguh aku telah melampirkan perang dengan orang tersebut. Nah, lalu disebutkan siapa wali Allah itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taraktuhu 'alayhi. Tidak sesuatu yang aku lebih suka pada hamba-hambaku, dia mendekat diri padaku dari hal yang kewajib kepadanya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibba. Senantiasa seorang hambaku menambah amal-amal wajib dan mendekatkan diri dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah, itulah yang wali Allah itu. Bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak berakal, bukan orang yang tidak menutup aurat. Lalu dianggap wali, orang yang tidak jelas omongannya. Jadi sebetulnya ya orang-orang ini ya, entah di mana dia mendapat informasi bahwa wali-wali itu harus kehilangan akal ya. Berarti ketika kalau diambil itu kesimpulan, ya berarti para sahabat tidak dianggap wali Allah. Karena tidak ada sahabat yang gila-gila tidak dianggap wali, ya kan gitu. Subhanallah, ini bentuk betapa cara kelirunya seseorang dalam memahami sebuah urusan agama ya. Maka hindari belajar dari orang-orang yang mengatakan bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang kehilangan akal. Oh, mereka mengatakan, oh itu sudah majzub, dicabut akalnya Allah. Ya, atau dia sudah sekarang berada di alam tidak di luar hijab, ya, kesyukuli hijab, macam-macam alasan-alasannya. Tidak ada orang yang lebih afdol setelah para nabi, itu para wali nabi, itu masuk para wali Allah. Tingkatan wali Allah yang paling tinggal itu adalah para anbiya, ya, kemudian para orang-orang soleh. Ya. Nah, baik, ini perlu kita jelaskan bahwa akal adalah, yang pertama adalah akal. Maka Allah tidak mengazab orang-orang yang hilang akalnya atau cabut akalnya. Fal-aqlu huwal mukallaf. Yang akal adalah dasar seseorang itu dibebankan dengan perintah-perintah. Man zala aqlu zala taklifu. Orang yang hilang akalnya, maka hilang juga kewajiban perintah-perintah agama kepadanya. Yang kedua adalah salamatul alat, selamatnya anggota badannya. Alat yakunu bihal iktidar, yang dengannya dia mampu, ya, min jihati siha wal was, dari bisa sahnya sebuah amalan dan kemampuan, wa tamakkum, dan bisa melaksanakan sebuah perintah itu. Kalau orang tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat duduk. Nah itu. Jadi ada keringan-keringan. Bahkan Allah SWT dalam saat safarnya Allah beri keringanan. Tidak menuntut perintah sholat harus 4 rakaat demikian. Ini menunjukkan betapa Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam perintah itu. Wa ammal ma'rifatu fal murad biha, ataupun ma'rifah yang maksud dengannya adalah ilmu madatul ibtila, ilmu yang itu kunci ujian. Wa qad ja'ala subhanahu wa ta'ala masadir al ma'rifah, Allah telah menjadikan sumber-sumber ilmu mutanawi'ah. Sumber-sumber ilmu itu ada bermacam-macam, ya. Fa ba'dhuha an tabi'atil insan, ada yang datang dari diri manusia sendiri, ya, secara natural yaitu dirinya, padan lainnya ada yang di luar dirinya. Pada dawail khair, ya, hal-hal yang mengajak mengenal kebaikan, untuk sumber-sumber mengenal kebaikan itu diantaranya fitrah. Fitrah itu condong kepada kebenaran, cinta kepada kebersihan, cinta kepada kebenaran, fitrah orang. Kecuali fitrah-fitrah yang telah dirusak. Ya, maka Allah sebutkan, maka Rasulullah SAW sebutkan, ya, juga firman Allah SWT sebutkan, fa'akim wajah kali ini nilai fitrah talifat fatran nasa alaiha. Tundukkanlah wajahmu kepada agama Allah yang itu fitrah Allah. Allah yang telah menjadikan manusia memiliki fitrah atas hal itu, atasnya. Juga Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuwalu al fitrah, setiap orang anak yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Maka fitrah adalah merupakan salah satu, ya, dawai yang mengajak, yang membuat orang, ya, mengetahui kebenaran itu. Wal aql, dan kemudian akal. Yang ketiga adalah wahyu ilahi yang di Allah turunkan, yang Allah utus dengannya para rasul manusia. Nah, itu sumber-sumber untuk mengenal hal yang baik dan buruk. Nah, namun ulama menjelaskan, hal yang baik dan buruk itu secara mujmal bisa ketahui oleh fitrah dan akal. Tapi tafsilnya, rinciannya, bagaimana praktek pelaksanaannya, juklak dan juknisnya, itu melalui syarat. Contoh, orang-orang jahiliyah banyak yang tidak mau umpamanya berzina, tidak mau minum khamar, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan, dihindari oleh dia. Itu karena fitrah mereka tidak suka hal itu, dan karena akal mereka juga tidak suka hal itu. Maka di antara mereka ada yang tidak menyembah berhala, karena memang fitrah mereka tidak menerima hal itu, atau pikiran mereka tidak menerima hal itu. Nah. Baik. Namun, bagaimana cara menyembah Allah, mengesakan Allah? Ah, petunjuknya gak bisa dengan akal. Gak boleh dikarang-karang dengan akal. Disinilah terbantahkan paham-paham orang liberal, paham-paham orang sekuler. Karena ada pemahaman dari orang-orang sekuler dan orang liberal, seperti orang di negeri-negeri barat sana atau Amerika, dia memahami agama itu dibuat sendiri oleh dia. Dia membuat agama sendiri karena kecerdasan menurut dia. Ya, gak bisa, agama itu bukan direka-reka dengan otak pikiran. Itu semua wahyu. Itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang dengar dari hambanya, itu dengan wahyu kepada para anbiya. Ya. Nah, dan kemudian dawa'in syar, dan hal-hal yang memotivasi kita untuk kepada yang buruk ada lagi. Apa itu? Syaitan. Nah, dan hawa nafsu. Syaitan hawa nafsu. Tapi yang menyeru untuk kebaikan, ya, kalau menyeru hawa nafsu dan kurana su, kalau kita bisa rincikan hal-hal yang membuat kita jatuh kepada hal yang buruk, yang salah, yang keliru, itu imma setan yang menggoda, atau hawa nafsu, atau kurana asuk, teman yang jelek, lingkungan yang buruk. Nah, itu bisa. Makanya oleh sebab itu kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW mencari teman yang baik, lingkungan yang baik. Ingat suatu kisah yang salah seorang Bani Israel yang membunuh sampai 99 orang, kemudian dia bertanya seorang ahli ibadah dan mengatakan dia tidak punya jalan untuk bertobat lagi, dicukupkan 100 oleh dia. Kemudian setelah itu bertanya kepada seorang berilmu, dia katakan, innaka, ya, sungguhnya engkau berada pada masyarakat yang sangat jelek, masyarakat yang buruk, ya. Maka disuruh berhijrah. Dalam perjalanan hijrahnya berpindah ke tempat yang lain, di tengah jalan dia meninggal. Nah, di situ terjadi perdebatan antara malaikatul rahmah, malaikatul azab. Akhirnya diukur mana yang lebih dekat dia. Maka akhirnya lebih dekat kepada daerah yang dia mau berhijrah, maka dia diambil oleh malaikatul rahmah. Malaikatul rahmah. Baik. Jadi hawa nafsu, inna nafsa la amaratun bisu. Nah, kadang-kadang jiwa kita ini juga menggoda hal-hal untuk melakukan maksiat, kemungkaran. dosa dan kesalahan. Maka dilawan dengan apa? Ilmu. Dilawan dengan ilmu kita, dengan iman kita, ya. Nah, maka oleh sebab itu godaan setan, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika digoda oleh setan. Nah, di antaranya seperti Allah suruh kita untuk memohon perlindungan dengan Allah dari godaan setan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Juga doa Allah, doa yang diajarkan a'udzu bika min syarri ma khalaq. Ini semuanya adalah Allah ajarkan kita agar terlepas dari godaan-godaan setan dan hawa nafsu kita. Kemudian teman yang buruk juga perlu kita hindari karena banyak hal-hal yang membawa kita kepada hal yang salah karena lingkungan dan teman yang tempat kita tinggal dan kita bergaul yang pengaruh kita. Baik. Di mana Allah SWT, yakni hal-hal yang menggoda untuk hal yang jatuh kepada keburukan seperti syaitan dan raghabatun nufus, yaitu bistighlalihi raghabatun nufus, ya syaitan memperalat hawa nafsu kita, ya, di mana Allah memberikan juga kepada syaitan tadi kudrah, kemampuan untuk memberikan waswasah, memberikan keraguan, ya, wa ta'thir, pengaruh, ya, terhadap Bani Adam. Nah, Allah juga berikan kemampuan pada setan untuk hal itu, ya, untuk mengganggu, menggoda dan mengganggu. Waqad amarallahu bi isti'adaminhu, dan Allah telah menyuruh kita untuk berlindung dengan Allah dari gangguan setan itu. Sebenarnya ayat telah kita sebutkan tadi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi di sini ada sebut tidak menyerah kepada setan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan, wala tattabi'u khutu syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Lalu kalau orang berhujjah dengan takdir berarti dia menyerah, dia adalah ikuti aja setan. Bukan begitu. Ya kan? Nah, dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yaji minal insan majrad dam." Bagaimana setan itu mempengaruhi manusia, yaitu di aliran darahnya. Ya. Wallahu Subhanahu wa taala hakimun adlun, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha adil. Laul hujjatul baghiyah, milik Allah lah hujjah yang sempurna di atas makhluknya, seluruh makhluknya, seluruh makhluknya. Wa ja'ala da'wal khair akthar min da'wal syarri. Nah, ini di mana Allah menjadikan hal-hal yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang baik lebih banyak daripada hal-hal yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang buruk. Nah, dan Allah SWT menjelaskan kepada manusia itu dua jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Wa bayyana lahu tariqaini kama qala, di mana Allah Subhanahu sebut dalam firman-Nya, wa hadainahu najdain, dan kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan, ya, jalan yang ke kiri atau ke kanan. Wa ba'da dhalika yasluku ayyuhuma asya, dan setelah itu ia memilih mana yang ia ingin tempuh sesuai keinginan, bi mahdhu ikhtiyari, sesuai kehendaknya dia. Yang Allah ciptakan ikhtiar pada makhluk tadi. Faman salaka tariqal khairi mustajiban li dawa'ihi, orang yang menuju jalan yang baik, yang mengikuti keinginan seruan yang mengajaknya untuk mengikuti jalan yang baik itu, mutaghalliban ala dawa'i syarr, berarti dia telah mampu mengalahkan seruan-seruan hal yang mengajak kepada keburukan, maka dia akan mendapat pahala istahaqqa thawab. Wa man salaka tariqa syarr, sebaliknya orang yang memilih jalan yang jelek, jalan yang sesat, jalan yang salah, ya, kemudian wa qada li dawa'ihi, dan mengikuti seruan-seruan kepada hal yang buruk itu, ya, wa tajahala dawa'i syarr khairi, dan dia tidak mau tahu, tidak memperdulikan ajakan-ajakan yang baik, ya, istahaqqa al-iqab, maka dia berhak untuk mendapat hukuman. Baik, wa fi'luhu dhalika kulluhu waqi'un bi ikhtiyari, semua perbuatan itu atas pilihannya dia sendiri, dan dia merasa sendiri secara pasti itu adalah pilihannya dia. Annahu ghairu majbur, ya, secara nyata, secara perasaan, secara darurat, secara sadar, dia merasakan benar bahwa dia tidak dipaksa dalam melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Wa annahu law syaa lam yaf'al, jika dia mau dia tidak lakukan. Wa hadha mudrakun tamaman yahissuhu kullu insanin, ini benar-benar diketahui secara sempurna, setiap orang merasakan hal itu dari dirinya, ya, dia memilih, dia melakukan dengan bebas tanpa ada paksaan. Dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau berdiri, mau duduk, mau makan, mau pergi, mau tidur. Semua ada pilihan-pilihan, dan itu tetap dalam koridor apa yang Allah takdirkan kepada dia. Ya. Walai adilla minal Qur'anul Karim wa Sunnah Nabawiyah, hal tentang hal ini bahwa manusia dipilih pilihan, kemampuan untuk berpikir, menelaah, memilih, ya kan? Yang anehnya manusia ini ketika hal dunia dia pilih yang baik-baik. Ketika masalah taat kepada Allah, dia pilih yang buruk-buruk. Kan ini kalau dia orang berhujah dengan takdir, nanti dia berhujah dengan takdir, bapaknya. Itu sangat gampang sekali. Kalau mau berhujah dengan takdir, bertakdir, berhujah dengan takdir, segala hal, urusan saja. Ya, kalau saya mau kenyang, kenyang sendiri. Nggak usah bekerja. Allah tadikan saya kenyang, kenyang. Kalau nggak, ya sudah, nggak usah dia berjalan mencari uang, tidak perlu bergerak dari tempat duduknya. Ya, makan, mencari nasi di dapur. Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu dia suap nasi itu. Nggak begitu. Karena ada sebab-sebab yang Allah berikan, ikuti sebab-sebab itu. Maka Allah akan tidak pernah, innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, yaitu pahala bagi orang yang berbuat baik. Maka oleh sebab itu, ikuti yang baik. Ya. Namun ada godaan-godaan untuk yang baik itu, iya. Ada tantangan-tantangan, iya. Karena untuk yang baik itu ada nilai positif, ada bonus. Tidak semua orang dapatnya, harus mengalami kesusahan untuk meraih sesuatu yang baik itu. Kalau tidak, tentu semua orang gampang mendapatkannya. Tidak ada arti dari sebuah ujian dan cobaan. Taib. Jadi kalau orang mau berhujah dengan takdir, mestinya dia menerima orang yang berhujah dengan takdir juga pada dia. Dia, pokoknya dia dipukul orang, hartanya diambil orang, rumahnya dirampok orang. Ya sudah, berhujah dengan takdir saja. Udahlah, sudah takdir, nggak usah marah-marah, nggak usah apa-apa. Kena tabrak semua orang, ya udah sabar, jangan marah-marah. Gitu. Bisa nggak dia begitu? Ya kan? Nah, mau dia kalau ke pasar dia beli cabai aja pilih-pilih mana yang bagus, beli sepatu pilih yang bagus, ya, beli celana bagian pula, ingin yang terbaik di dunia dia. Tetapi kenapa kehidupan akhirat kita malah berhujan dengan takdir dan perintah-perintah yang Allah. Dan bahkan jalan menunjukkan yang benar itu didatangkan wahyu sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Sedangkan untuk urusan dunia ini, ya, banyak dia dilandaskan kepada akal dan pengalaman, ya kan? Nah, baik. Nah, itu penjelasan dari pembahasan ini, ya, bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Allah beri kepada mereka, Allah ciptakan pada mereka sifat ikhtiar, irada dan kudrat ada. Kalau hilang kudrat mereka dan ikhtiar, maka berarti dia terpaksa. Allah tidak menghukum keterpaksaan yang dia lakukan itu. Ya, hal ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini telah berlalu kita sebutkan sebagiannya. Summa inna fi'lal khairi wa fi'lal syarri minal abdi la yunafi. Kemudian perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba tidak menafikan, ya, nisbahnya kepada Allah dalam bentuk terjadinya dan penciptaannya. Ya, itu ciptaan Allah. Tapi yang melakukan siapa? Makhluk. Ya, manusia sendiri yang memilih dan melakukannya. Diadakan oleh Allah, iya. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, iya. Allah yang menciptakan kesesatan, Allah yang menciptakan setan, ya. Allah yang menciptakan. Nah, maka dinisbahkan pada Allah sebagai ijadan. Adanya sesuatu itu dan penciptaannya. Li'anna Allah, li'anna huwal khaliq, li jamil asbab. Karena Allah yang menciptakan segala sebab-sebab allati waqa'at biha yang terjadi dengannya. Setelah ini, barang siapa berhujah dengan takdir, maka hujahnya adalah dahidah. Hujahnya adalah batil, ya. Barang siapa mencari uzur dengan takdir, maka uzurnya adalah ghairu makbul, tidak bisa diterima. Karena Allah SWT mencela orang-orang musyrikin, ya, dan wa'abahum, dan Allah menyalahkan mereka, ya, ketika mereka berhujah dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah, dalam perbuatan kekufuran mereka, dalam perbuatan syirik mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 148 sampai 149. Sayaqulu alladziina asyraku, Allah katakan, nanti orang-orang yang musyrik itu akan berkata, "Law syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah tidak kalau law syaa Allah ma asyrakna. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki itu kami tidak berbuat syirik. Ya. Kalau Allah menghendaki cuma kami, ya. Law syaa Allah, kalau Allah menghendaki ma asyrakna, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Nah, wala abauna, demikian pula orang-orang tua kami, tidak nenek moyang kami tidak berbuat syirik. Wala haramna min syai', kami tidak akan pernah mengharamkan sesuatu. Jadi kata mereka, Allah tidak berkehendak di sini. Ini atas kehendak Allah, artinya dia berhujjah dengan takdirnya. Law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna. Ya, karena Allah tidak menghendaki kami untuk tidak mengharamkan, tidak berbuat syirik katanya. Berarti kami berbuat syirik, kalau Allah tidak menghendaki kita tidak akan berbuat syirik. Ya, law syaa Allah ma asyrakna. Ya. Jadi Allah berhujjah dengan takdir di sini mengatakan, karena Allah lah yang menghendaki mereka berbuat syirik itu. Dan juga orang tua mereka, nenek moyang mereka. Dan apa yang mereka haramkan dari sesuatu. Maka Allah sebutkan, kadzalika kadzabal ladzina min qablihim, demikian dustanya orang-orang sebelum mereka. Demikianlah kadzalika, demikian pula orang-orang sebelum mereka juga berdusta seperti mereka maksudnya. Mereka ini adalah disamakan oleh orang sebelum mereka. Berdusta. Dalam pengakuannya ini sudah takdir kehendak Allah yang mengaku. Kalau Allah yang menghendaki, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Ya, kalau Allah menghendaki, tentu kami tidak. Kalau Allah menghendaki, tentu kami tidak akan berbuat syirik, kata mereka. Nah, jadi kami berbuat syirik atas kehendak Allah. Ya, dan tidak menghendaki kami untuk tidak berbuat syirik. Dan begitu mereka, demikian mereka berfilsafat, berpahaman, berkilah di sini ya. Nah, maka Allah katakan mereka telah berbohong. Dari mana mereka tahu bahwa Allah telah menghendaki hal itu dari mereka? Ya. Dan kehendak Allah telah kita sebutkan sebelumnya, irada kaunnya irada syar'iyyah. Nah, mereka di sini berhujjah dengan irada kauniyah atas irada syar'iyyah dalam membantah irada syar'iyyah. Padahal irada kauniyah tidak bisa dijadikan hujah karena ada sirullah. Itu takdir-takdir kehendak Allah yang tersimpan di lauh mahfuz. Dan irada syariah ada hal yang kita ketahui, yang harus kita taati dan kita jadikan hujah adalah irada syariah. Nah, demikian orang itu telah berbohong. Dari mana dia memang dia tahu sebelum dia melakukan itu? Karena sebelum dia melakukan, di mana dia tahu Allah telah mentakdirkan untuk berbuat syirik? Kenapa dia tidak memilih takdir yang lain? Kenapa tidak berprasangka kepada Allah husnuzan? Allah telah mentakdirkan menjadi ahli surga. Allah telah mentakdirkan menjadi orang bertauhid. Allah telah mentakdirkan untuk menjadi orang berbuat taat. Kenapa tidak itu yang dipilih oleh dia? Maka di sini letak kebohongan mereka. Memprediksi sesuatu yang mereka, maka oleh itu, oleh sebutkan, wa in antum illa takhrusun. Tiada kalian itu kecuali hanya menduga-duga saja. Dugaan-dugaan sebelum melakukan. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Sam. Dalam takdir ataupun amal, ya, dalam perintah, kita harus berusaha dulu maksimal melakukan perintah Allah SWT, bertawakal kepadanya, melakukan sebab-sebabnya, ya, dan isti'anah kepada Allah. Nah, dia melakukan itu di mana tahunya dia berhujjah dengan hal itu? Kan dia tidak mengetahui takdir yang Allah takdir bagi dia. Maka hujjahnya itu tidak diterima karena berhujjah sesuatu yang atas prasangka dengan prediksi yang dia sendiri. Kenapa tidak sebaliknya dia berprasangka? Dia pilih Allah telah mentakdirkan saya orang bertauhid, Allah telah mentakdirkan orang yang salat, orang yang masuk surga, maka dia beramal saleh. Maka kebohongan yang mereka lakukan dalam itu. Hatta dzaqu ba'sana, maka Allah katakan, demikian orang-orang sebelum mereka juga berbohong sampai mereka merasakan azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul hainakum minal ilmi fatukhiju lana, maka Allah jawab syubhat mereka. Katakan hai Muhammad, apakah kalian memiliki ilmu lalu kalian bukti kepada kami bahwa Allah telah menghendaki syirik itu dari kalian? Di mana kalian tahu? Coba buktikan. Di mana kalian tahu hal itu? Bahwa takdir kalian seperti itu dari mana taunya? Nah, qul hal indakum minal ilmi fatukhrijul lana in tattabi'una illa dhann. Tiada yang kalian ikuti kecuali prasangka saja. Prasangka. Nah, dia prasangka kepada hal yang negatif. Kenapa tidak prasangka pada yang positif? Ya kan itu. Dan tiada kalian kecuali orang-orang yang takhrusun atau berbohong atau menduga-duga. Qul falillahi hujjatul baligh, katakanlah maka milik Allah hujjah yang sempurna. Kalau syaa la hadakum ajma'in, kalau Allah berkehendak tentu akan dipetunjuki semua kalian ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina asyraku la syaa Allah ma abadana min duni. Nah, orang musyrikin mengatakan kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan menyembah dari selainnya. Orang musyrikin itu berkata kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan menyembah selainnya sesuatu pun. Ya, ma'abadna min duni misyai. Nahnu wala aba'una, baik kami maupun orang-orang tua nenek-nenek kami sebelumnya. Wala haramna min duni, ya, wala haramna min duni misyai. Ya, tentu kami tidak mengharamkan sesuatu apapun selainnya. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, dan ini sebetulnya mengikuti budaya-budaya paham-paham yang sebelumnya orang-orang sebelum mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'al 'ala ar-rusul ilal balagh, tiadalah kewajiban atas rasul kecuali hanya menyampaikan balagul mubin, penjelasan yang terang benderang. Paula ihtaju bimasyatillah ala ridah. Di sini mereka berhujjah dengan masya Allah dalam ridahnya. Jadi mereka menganggap semua yang dikehendaki Allah adalah ridah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui masyiatullah ada dua, masyia mutlaqah kauniyah, masyia syar'iyah, irada syar'iyah. Kehendak Allah yang secara kauni dan kehendak Allah secara syar'i. Nah, kita sudah jelaskan beda dari dua ini. Kehendak Allah yang mutlak, irada kauniyah, tidak mutlak selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur Allah ciptakan, setan Allah ciptakan, bukan berarti itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang diridai Allah adalah segala yang diperintahkan Allah pasti diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Segala yang diperintah Allah itu diridai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhujjah dalam dengan masyiat Allah terhadap hal yang diridai dan dicintai Allah. Maka menjadikan masyiat dalil ridha. Mereka menjadikan masyiat ya atas apa yang mereka lakukan sebagai keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya. Yang tidak demikian ya. Karena tidak setiap yang dilakukan oleh seorang hamba diridai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kehendaki Allah pada seorang hamba diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala yuhibbul syirka, dan Allah sedang tidak suka pada kesyirikan. Allah tidak suka pada kesyirikan dan tidak meredainya. Bahwa Allah membencinya dan melarang dari kesyirikan. Bagaimana dia katakan bahwa Allah meredai perbuatan mereka? Maka di sini dia mempertentangkan antara irada syariah dan irada kauniyah. Ya, masyiatillah kauniyah. Baik. Jadi, sedangkan secara syariah Allah melarang orang buat syirik. Sekarang dia berbuat syirik, lalu dia katakan ini sudah kehendak Allah katanya. Dan dia menyatakan perbuatannya benar, sesuatu yang diridai Allah atas karena Allah telah mentakdir mereka untuk berbuat syirik. Tidak demikian. Karena tidak setiap takdir yang Allah berikan kepada hamba itu hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti diridai Allah itu adalah apabila kita melakukan kehendak irada syar'iyah, aturan-aturan agama yang kita lakukan pasti dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa berhujjah dengan masyiah atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi berhujjah dengan masyiah atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang Allah perintahkan dalam agamanya. Nah, wayanha anhu fama amara bihi fahuwa mahbub. Ya, dan Allah melarang kesyirikan dan apa yang Allah perintahkan itu segalanya dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala, mardiyun. Wa ma nahaha anhu fa wal mubghad, dan itu dibenci. Ya, segala yang dilarang Allah itu dibenci Allah Subhanahu wa taala, madzmum dan dicela. Wa qawluhu mubghadan madzmuman, ya, sesuatu yang dibenci dan dicela Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari kehendak Allah, masyiatillah kauniyah. Masyiat Allah yang kauniyah. Al-mutadammina li kulli syai', yang mencakup segala peristiwa yang di muka bumi ini. Dan masyiah kauniyah atau irada kauniyah, selalu kita ingatkan kaitannya dengan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu, ya. Kenapa Allah tidak mentakdirkan Abu Talib untuk beriman? Ada hikmah di baliknya, ya. Wal ihtijaju bil qadar, ya. Berhujjah dengan takdir, ya, membatalkan makna dari balasan terhadap amal-amal. Ya, menjadikan berhujjah dengan takdir dalam berbuat maksiat, melakukan kemungkaran, ini adalah membatalkan makna dari sebuah balasan amal soleh dan membatalkan hikmah dalam menciptakan surga dan neraka. Ya, ini membatalkan berhujjah dengan takdir itu berarti dia telah membatalkan makna, ya, itu balasan pahala atas amal-amalan atau membatalkan hikmah diciptakan surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum." Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menghendaki semua manusia itu beriman, ya. "Wa syaa'a rabbuka, jika Allah Tuhanmu berkehendak, sungguhnya akan beriman semua manusia di muka bumi, semua orang di muka bumi ini, kulluhum jami'an, semua mereka. Apa anta tukrihun nas? Apakah engkau akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka mau beriman? Walakin masyatul itadak taklif, tetapi kehendak Allah menghendaki adanya perintah-perintah kepada manusia. Ada yang taat, ada yang tidak. Nah, tergantung kita pilih menjadi orang-orang yang mana, gimana Allah telah berikan alat-alat untuk kita mencapai kebenaran, memahami kebenaran, ya, menjalankan kebenaran, segala taklif-taklif yang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian orang berhujjah dengan takdir, dengan qada wal qadar, ya, dia tidak akan pernah menerima kalau seorang lain berhujjah di atasnya dengan takdir. Tadi kita sebutkan, ya. Kalau ada orang tiba-tiba mukul kepalanya, kenapa kamu pukul saya? Wah, nggak tahu itu. Digerakkan tangan saya, Allah yang mentakdirkan kadang-kali. Gitu ya, nggak bisa diterima oleh. Ini seperti pemain seorang mengambil hartanya atau lain demikiannya. Bahkan dia akan menuntut haknya, ya, dan menuntut, ya, untuk dihukum orang yang melakukan, ya, telah melakukan pidana atau mengganggunya atau menyakitinya. Pasti dia menuntut. Nah, kalau kana al-qadaru hujjatun, law kana al-qadaru hujjatan lakana hujjatan lil jami'. Kalau seandainya takdir itu bisa dijadikan hujah dalam perbuatan maksiat, kemungkaran dan dosa, tentu semua orang bisa berhujah untuk dengan takdir tadi dalam segala perbuatan kemungkaran, kesalahan, dosa, kezaliman, bisa hujah dengan takdir dalam segala urusan dan selaka waktu. Nah, bentuk batilnya berhujjah dengan takdir itu, dia sendiri tidak bisa mau menerima kalau berhujjah dengan itu. Tapi kalau dia berhujjah dengan takdir, saya telah takdirkan menjadi orang tidak sholat, ya, dia mesti menerima takdir, wah, engkau berarti sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Ya, terima begitu. Ya, mestinya begitu. Dia harus terima. Tapi jangan, oh saya tidak takdirkan tidak sholat, tapi saya ingin ke surga. Enggak bisa. Karena jalan untuk ke surga harus beramal soleh. Salah satu sebab yang mendapat rahmat Allah untuk masuk surga. Nah, maka salah satu bukti kebatilan, secara akal saja orang berhujjah dengan takdir, kalau ada orang berhujjah dengan takdir, dia tidak bisa nerima. Sebenarnya dalam peristiwa yang masyhur yang terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah peristiwa di mana seseorang berhujjah dengan takdir ketika dia mencuri. Riwayat ini ada yang menghasilkan, ada yang mendhaifkan. Yaitu seseorang setelah dibawa ke qadhi, ya qadhi syurih atau lainnya, diputuskan bahwa terbukti dia telah melakukan pencurian dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, tangannya harus dipotong. Nah, ketika mau dipotong tangannya, ya, dia mengatakan, "Ahmad dan Yamul Minin, tunggu sebentar Yamul Minin, saya mau menyampaikan sesuatu." "Apa?" Sampai kalau dia, "Ini serak tubi biqadarillah, aku mencuri dengan takdir Allah." Lalu apa kata Yamul Minin? "Na'am, nanu naqta' yadaka aidan biqadarillah." Ya, kami memotong tanganmu juga dengan takdir Allah saja. Kamu berhujjah dengan mencuri dengan takdir Allah, kau ini kami memotong tanganmu dengan takdir Allah, iradah Allah yang syariah. Sudah selesai. Begitu. Maka setiap orang berhujjah dalam maksiat, ya diberi hukuman. Kalau dia menentang, ya ini juga takdir Allah. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa berhujjah takdir itu tidak bisa diterima secara akal pun, apalagi secara syari, jelas ya. Maka Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Nah, tidak, Allah hanya menghukum orang-orang telah berbuat dengan pilihan dirinya sendiri, perbuatan diri sendiri, ya, untuk berbuat hal itu. Jadi, walaupun tidak keluar apa yang dipilihkan, ya, takdir Allah, karena Allah tahu telah mentakdirkan itu dan ilmu kesempurnaan Allah yang sebelumnya. Ini yang berhubungan dengan pembahasan ilmu Allah yang sempurna terhadap makhluk ini ketika dia diciptakan beriman atau tidaknya, maka Allah telah mentakdirkan semua itu di dalam Lauh Mahfuz-Nya. Kemudian kapan kita berhujjah dengan takdir? Boleh berhujjah dengan takdir dalam perkara musibah. Nah, tadi ya kalau musibah boleh. Kalau seseorang sudah nasihati, jangan lewat ke sana. Di sana banyak bahaya, jalannya gini-gini, ada penyamu semacam. Namun tetap ke sana. Lalu ditimpa oleh bahaya. Itu namanya salah sendiri dia. Nah, itu ikhob datang dari dia. Tapi seseorang telah berusaha menyelamatkan diri dari segala bahaya. Namun dia ditimpa musibah. Nah, itu baru musibah. Sebagaimana tadi kita sudah katakan, ketika dia sudah melakukan sebuah keselamatan, namun dapat kecelakaan di jalan. Nah, itu musibah baru. Ya, setelah dia melakukan upaya-upaya untuk selamat. Dan melakukan sebab-sebab, tawakal dan isti'anah kepada Allah. Nah, kapan berhujjah dengan takdir? Itu ketika musibah. Ya, musibah sakit ini sudah takdir Allah. Ya, walaupun kita sudah berupaya melakukan sebab-sebab, tidak sakit, namanya, tidak jatuh demam. Atau di masa sekarang, kita sudah berusaha pakai masker, sudah melakukan hal-hal yang untuk terhindar dari virus ini. Ya, pakai masker, menjaga jarak, ya, selalu mencuci tangan. Ya, menjagalah sebaik-baiknya. Namun tetap dia kena, ya sudah musibah. Nah, gitu namanya baru berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir, ya, dalam musibah dibolehkan. Ya, apa yang Allah takdir semua dari musibah-musibah, maka wajib kita menyerah dan tunduk kepada Allah dan redha dengan hal itu. Nah. Wa dzalika ridha birrubiyah, itu bagian dari redha tetap segala keputusan Allah secara rububiyahnya, kehendak Allah secara mutlak. Hal ini menunjukkan tentang sebagaimana Adam berhujjah terhadap Musa ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, ya, yaitu Adam Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Adam, engkau adalah anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Ya, engkau telah merugikan kami dan engkau mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam berkata kepada Nabi Musa, "Istafaqa Allah anta Musa, engkau adalah Nabi Musa yang Allah telah pilihkan engkau untuk bicara dengannya." Dan Allah telah menuliskan untukmu kitabnya, ya. Atalumuni, apakah engkau akan mencelaku atas perkara yang Allah telah takdirkan atasku sebelum aku diciptakan 40 tahun, ya. Kemudian diciptakan 40 tahun sudah ditakdirkan itu. Apa yang takdirkan ini adalah bahwa musibah keluar dari surga. Dari sini Adam bukan berhujjah dalam perbuatan memakan buah kurma, buah pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi adalah terhadap perkara dia kenapa dikeluarkan dari surga Allah. Dan Musa pun tidak menyalahkan atas dosa yang telah Adam lakukan dan dia bertobat dari itu. Nah, maka Adam di sini adalah ihtaja bil qadar. Berhujjah dengan takdir dalam musibah, yaitu dikeluarkan dari surga. Dan di sini, ya, Adam telah mengalahkan menjawab pertanyaan Nabi Musa ya dengan hal itu bidari kahitu qala, di mana Adam mengatakan kepada Nabi Musa, di mana ya ketika Nabi Musa berkata kepada Adam, ya, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Maka Adam berhujjah di atas Nabi Musa dengan mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan hal itu terhadapnya dan anak cucunya untuk hidup di muka bumi ini sebelum ya Allah menciptakan Adam. Ya, wa qad khalaqakum bidzalika, pada Allah telah mentakdirkan memang untuk mereka hidup di bumi ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabb-mu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Ya, qalu atajalu fiha, malaikat berkata, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi itu, wa yasfiku dama, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami orang yang selalu bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, sungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Maksudnya di balik penciptaan Adam ini dan keturunan-keturunan di muka bumi ini nanti akan banyak hikmah-hikmah di balik itu. Ya, fakanat hujjatu li Adam, maka di sini Adam memiliki hujjah atas Nabi Musa, dan tidak terjadi perdebatan Nabi Musa dan Adam ini ya terhadap maksiat, yaitu memakan dari buah dari sebuah pohon yang dilarang. Ya, Adam tidak, Nabi Musa tidak mencela atas hal demikian. Ya, karena Nabi Musa lebih tahu bahwa orang yang dicela setelah tobat dari dosanya, ya, maka tidak boleh. Dan Adam lebih tahu juga, tidak ada dari orang yang berhujjah dan takdir terhadap dosa sesuatu yang tidak boleh juga. Ala mulama alaihi, ya, orang yang berhujjah dan takdir atas muznib, ya, la mulama alaihi, orang yang berhujjah dan takdir atas jatuh ke dalam dosa, kesalahan, musibah yang menyebabkan dia musibah, maka tidak boleh dicela hal itu. Jadi alam bahwa Adam lebih tahu bahwa berhujjah dan takdir itu tentang hukum berhujjah dan takdir terhadap orang berbuat dosa, bahwa la mulama alaihi, tidak ada celaan atas Adam. Jadi Adam di sini tidak berhujjah dan takdir dalam maksiatnya, dan Nabi Musa juga tidak mencela Nabi Musa, Nabi Musa juga tidak mencela Nabi Adam atas dosa kesalahan yang dia lakukan, karena Nabi Adam telah bertobat dari hal itu. Baik. Itulah berapa penjelasan yang dapat kita bahas dalam jumpa kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas kita dapat ambil faedahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Persilakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ustaz izin bertanya, apakah bayi yang lahir lalu sampai meninggalnya mengikuti agama orang tuanya yang non-muslim, apakah itu boleh berhujjah sudah takdir? Di sisi yang lain, Allah yang memberi hidayah dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah memberi hidayah dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi hidayah, orang yang berhak mendapat hidayah. Orang sesatkan, orang berhak untuk disesatkan. Tapi Allah tidak menutup sebab-sebab untuk mendapat hidayah dari orang tersebut. Maka Allah adil. Maka ada sebuah perdebatan dari seseorang. Jadi disebutkan seseorang pernah berkata, dia menunjuki kesimpulan dan tidak menunjuki saya. Apakah dia tidak zalim? Lalu ulama ini menjawab, kalau seandainya hidayah itu milikmu dan tidak diberikan kepadamu, dia memang zalim. Tapi hidayah ini fadlu min Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang lain. Dan keutamaan ini ada sebab-sebab meraih mendapat keutamaan itu. Kamu mungkin mengikuti pendengar apa nasihat, mengikuti ajaran, ya diberi keutamaan Allah SWT. Nah, ya, maka oleh sebab itu dalam suatu hadis disebutkan ketika sahabat-sahabat yang miskin berkata kepada Rasulullah SAW, ya, zahba al-dusul bi-ujur, ya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini banyak mendapat pahala, kami sedikit ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada mereka zikir setelah selesai sholat. Namun orang-orang kaya dari para sahabat ini juga melakukan amal zikir setelah sholat tersebut. Ya, itu lalu sahabat ini mengadu lagi, dzalika fa'dhulu yu'tihi man yasha', itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi semuanya kembali dengan sebab-sebab, ya, Allah berikan hal itu. Ya, Allah tidak pernah membebankan sesuatu di luar kemampuan seorang hamba, maka Allah tidak mengazab seorang yang tidak punya akal, orang yang tidak memiliki kemampuan dan seterusnya. Fadhal berikutnya. berwafik, Ustaz. Ustaz, bagaimana pendapat ulama ahlu sunnah mengenai Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat dalam beriman kepada qada dan qadar, Ustaz? Maksudnya? Allah tidak ditanya tentang apa yang perbuat dalam segala keputusannya. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begini? Ya, apa haknya kita bertanya? Karena Allah itu berbuat atas kaya makhluknya. Dia yang memiliki makhluk ini semua. Ya, apa yang kita miliki milik Allah semua. Kenapa saya tidak kaya? Kenapa sepulan kaya? Itu tidak berhak kita pertanyakan. Ya, kenapa saya sakit sepulan sembuh? Sampai saya tidak. Itu tidak berhak untuk kita pertanyakan. Ya, karena kita makhluk. Dan Allah berbuat sekehendaknya terhadap makhluknya. Dan di semua perkehendak-kehendak Allah itu penuh dengan hikmah, penuh dengan segala kesempurnaan dari Allah SWT. Ilmu Allah yang maha sempurna. Mana yang baik bagi hamba dan buruk bagi seorang hamba? Ya, ada berbentuk orang disembuhkan sebagai ujian juga bagi dia. Atau sebagai rahmat. Biasa saja orang yang tidak disembuhkan itu sebagai ampunan bagi dosanya, yang dibersihkan dari dosanya. Mungkin baik bagi dia. Maka kalau kita mendapat ujian dan cobaan, tidak menurut perasaan kita, tapi bagaimana tuntunan agama yang kita ikut. Maka kita belajar ilmu agama. Bagaimana supaya kita tenang dan menerima ujian? Bagaimana supaya kita tidak songkak dan sombong ketika menerima nikmat? Nah, itu pentingnya belajar ilmu agama. Kalau orang tidak belajar agama, dia katakan, kenapa? Saya saja yang mendapat ujian. Maka apakah Allah tidak punya makhluk yang lain? Subhanallah, ini kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada kufuran kepada seorang. Ada orang kadang-kadang berani mengatakan itu. Kenapa saya yang begini? Kenapa tidak orang-orang lain yang saya setiap hari berbuat maksiat? Saya selalu salat, saya selalu bersedekah, tapi saya dapat ujian begini. Rasanya tidak pantas. Subhanallah. Ini kata-kata yang bisa membawa kepada kekufuran. Ya, Allah itu tidak perlu ditanya apa yang Allah putuskan terhadap hambanya. Cuman hambanya setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Perbuatan itu sesuai dengan agama atau tidak. Ya, perbuatan dosa atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Berkofik Ustaz, di chat belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan di sini, terkadang ketika kita menolak ajakan seseorang dalam bermaksiat, lalu dia berkata kepada kita, enggak usah, munafiklah. Ya. Bagaimana ini menurut syariat Ustaz? Ini adalah suatu kata-kata yang keji kepada orang lain. Dan dia sudah jatuh dalam dua dosa. Pertama, mengajak orang berbuat maksiat, kemudian menuduh orang lain munafik yang tidak mau bermaksiat. Jadi ini suuzon kepada orang-orang yang menghindarkan maksiat, dianggap munafik oleh dia. Sedangkan munafik ini adalah di mana letaknya? Di hati seseorang. Yaitu tidak bisa ketahui orang munafik itu ke orang munafik yang mau meninggalkan maksiat. Yang munafik itu orang yang suka berbuat maksiat, tempat disembunyi. Iya. Nah, ini suatu perkataan yang sangat keji dilakukan oleh orang-orang kadang-kadang mempromosikan untuk mengajak orang ingin berbuat maksiat. Apakah menganggap bulan Muharram, bulan Syura adalah bulan sial? Ini termasuk bentuk kesyirikan? Iya, tidak ada satu hal yang memberikan mudarat dan syirik dari makhluk ini. Semuanya kebaikan dan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, mentakdir menciptakannya. Ya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW, la adwa wa la safar. Safar itu satu bulan yang dulu orang jahiliyah itu bertatayur dengan bulan itu. Ya, itu salah satu penafsiran yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Ulataiful Ma'arif. Ya, kadang-kadang mereka mengatakan ini bulan sial, tidak boleh bernikah di bulan ini, tidak boleh melakukan perjalanan jauh bulan ini dan semacamnya. Dan bulan Muharram ini dijadikan bulan sial itu keyakinan orang Syiah Rafidhah. Ini adalah pemahaman yang sesat. Mereka menjadikan bulan Muharram sebalam bulan kesedihan. Mereka tidak mau makan yang enak-enak, mau makan yang jajal, tidak boleh memakai pakaian yang bagus-bagus. Ya. Mereka menganggap bulan Muharram ini malam yang sial. Karena berdasarkan dalam sejarah, karena Husain yang mereka agung-agungkan wafat di waktu hari Asyura. Ada sebagian orang ketika turun hujan dan turunnya hujan itu bertepatan dengan datangnya seseorang. Maka ia berkata, dia datang sih turun hujan deh. Tuh. Nah, ini ada juga syirik. Ya. Maka disebutkan dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan, asbah min ibadi, ya. Jadi sebutkan ketika Rasulullah SAW salat subuh, jadi bekas telah hujan di malam hari, terus Rasulullah SAW mengatakan qala Allah asbah min ibadi kufrun bi wa mu'minun bi. Ya. Ada di antara hamba-Ku pagi ini ada yang beriman, ada yang kafir dengan ku kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi Fadzalika mu'min wa kafirun bi kaukab. Orang mengatakan kita Allah telah menurunkan hujan buat kita berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, maka itulah orang beriman dengan ku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nu'ikadha wa nu'ikadha wa kadha, fadzalika mu'min wa kafirun bi wa mu'minun bi kaukab. Orang mengatakan ini kita dapat hujan karena kita berada di bulan ini, karena bulan ini yang menurunkan hujan atau kebetulan bulan ini, ya, dan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, maka kata Allah SWT, dia telah kafir dengan aku dan beriman dengan bintang-bintang. Baik, demikian selesai pertanyaan yang masuk di WA.